Bagaimana pekerjaan yang sesuai syariat Islam? Lalu pekerjaan apa saja yang sesuai syariat Islam? Selama pekerjaan itu tidak terdapat penyelisihan syariat, maka itu tidak mengapa. Selama pekerjaan itu tidak terdapat penyelisihan syariat, maka itu tidak mengapa. Ya, seperti riba, ya. Atau di dalam pekerjaan tersebut terjadi sogok-menyogok, ya, suap-menyuap, ya. Atau kezaliman terhadap orang lain, penipuan, dan sebagainya. Hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Atau pekerjaannya halal, tetapi kondisi atau tempat bekerjanya terdapat maksiat, ya, seperti adanya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Dan ini sebab, ya, terjadinya perselingkuhan dan semacamnya yang telah banyak kita dengarkan dan saksikan. Ya, maka ini dijauhi. Jadi kaidahnya, selama tidak menyelisih syariat, maka tidak mengapa. Ya, pekerjaan apa saja sepanjang tidak menyelisih syariat. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, sehingga kita tahu apa saja yang merupakan penyelisihan-penyelisihan atau hal-hal yang diharamkan oleh syariat.